نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. Alhamdulillah, pertama utama kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah dengan limpah kurnia kasih sayang Allah kepada kita dapat kita meneruskan pengajian kita pada malam yang berbahagia ini. Saya minta maaf kerana kita terlewat. Saya dah datang daripada Orchard lah, hotel Grand Hyatt. Ada tetamu datang, kawan teman datang daripada Saudi. Jadi terpaksa saya sama satu hari tadi berada di sana lah. Jadi kulihal minta maaf lah terlewatan lah. Alhamdulillah, kita teruskan pengajian kita bermalam yang berbahagia ini di mana kita dapati bahawa dalam pelajaran kita, kita sampai kepada muka surat 137, hadis yang ke-54. Dalam hadis yang ke-54, sebelum kita meneruskannya, kita ingin ulang kaji sedikit sebanyak berkaitan dengan apa yang telah kita sentuh daripada pelajaran yang lepas. Di mana telah kita datangkan hadis yang berkaitan dengan mas alal khufain, ini menyapu ke atas kedua khuf. Dalam memasuki bab ini telah kita sentuh bahawa hadis yang mengisbatkan yang didatangkan dalam menerangkan akan masyru'iyah atau disyariatkan sebagai salah satu daripada amalan ialah ini menyapu atas hukum telah dikatakan bahawa dan kita ulang sedikit berkaitan dengan mutawatir. Apa kena dimaksudkan sebagai mutawatir? Silakan Ahmad. Jadi dia kata tentang bilangan kita tak masuk, kerana bilangan itu kalau kita masuk kita harus pergi pada buku-buku hadis, buku-buku usul hadis atau masalah hadis. Jadi kita tak masuk dan pernah masalah khilaf mana yang lebih tepat dan sebagainya. Tapi cukup untuk kita katakan bilangan yang ramai, maka kita tidak ada, atau kita katakan satu kemustahilan akan berlaku di situ semua lapisan itu bersubahat untuk menipu atau berdusta kepada kepada pihak yang apa ataupun tabakah ataupun bilangan yang kedua ataupun yang diriwayatkan kepada mereka, kita tak ada peluang di situ. Maka di sini tidak, di situlah ulama letakkan di antara syarat atau di antara kondisi ataupun kita kata kenapakah dinamakan sebagai mutawatir, sebagai kesahihan yang mana telah disepakati, kerana kebanyakan yang sangat atau banyak sangat bilangan yang meriwayatkannya. Kerana bilangan yang meriwayatkannya bukan saja banyak daripada kalangan yang di bawah, tetapi daripada setiap tabakah, daripada setiap lapisan periwayatan itu banyak. Jadi dengan itu kita katakan mustahil untuk berlaku di situ semacam pendustaan, semacam pembohongan, semacam kita kata komplot dan sebagainya untuk menipu bahawa hadis apa yang didatangkan itu sebagai tidak sahih. Pakatan, komplot dan sebagainya. Jadi kita kata tak boleh menolak riwayat-riwayat yang mutawatirah. Dan yang pertama sekali datang kepada periwayatan mutawatirah ialah Al-Quranul Karim pertama. Kemudian datang kepadanya kita lihat hadis-hadis yang mutawatir yang datang kepada kita dengan gaya atau cara yang mutawatir, yang mana tidak boleh menolak. Bahkan penolakan kepada hadis yang mutawatir ini boleh mengeluarkan seseorang itu daripada Islam. Bahkan kita katakan telah kita sentuh bahawa dalam masalah menyapu atas khufain ini, sebahagian ulama telah meletakkannya dalam bab akidah untuk memisahkan di antara ahlus sunnah dengan golongan syiah. Jadi insyaAllah kita dari sudut ini kita dapati bahawa setiap dalil yang datang daripada gaya ataupun daripada sudut yang mutawatirah, maka tidak ada jalan untuk kita menolak, melainkan kita meyakini kebenaran apa yang telah didatangkan. Baik, kita pergi pada hadisnya. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala annahu qala wa an Ali radhiyallahu anhu qala لو كان الدين برأي لكان أسهل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت رسول الله صلى الله على آله وسلم يمسح على ظاهر خفيه أخرجه أبو داود بإسناد حسن. Daripada Ali radhiyallahu anhu berkata, seandainya agama itu didasarkan pada akal, niscaya bahagian bawah khuf lebih layak diusap daripada bahagian atasnya. Dan sesungguhnya aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap bahagian atas kedua khufnya. Dari sini dapat kita bukti bahawa tempat yang kita menyapunya adalah di atas dan bukan di bawah. Dan di sini kita akan pergi pada setiap daripada apa yang diterangkan di sini, semestinya kita akan masuk khilaf yang ada ataupun penjelasan lebih lagi. Seandainya agama itu didasarkan pada akal, maksud dengan analogi dan memperhatikan maknanya, makna akal ini ialah dia bersendirian, maknanya tidak perlu kepada yang lain, dia dinamakan sebagai mustaqillah atau istiqlaliyatul dilalah kita kata, atau istidlal, makna dia kita menggunakan akal itu secara independen untuk kita menilai akan sesuatu baik buruk sesuatu, atau dia sebagai satu perkara yang Allah suka atau tidak suka. Dalam masalah menggunakan akal ini, kita katakan bahawa Islam tidak membenarkan akal ada istiqlaliyah yang sempurna. Maksudnya tidak boleh diberikan akal itu berdikari dengan sendirinya, tetapi perlulah dipandukan dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kita boleh datangkan di sini juga ringkasan bahawa setiap sesuatu perkara yang kita lihat didatangkan oleh Allah daripada syariatnya, akal tidak pernah melihatnya sebagai buruk. Dan sesuatu perkara yang didatangkan oleh syarak, kalaulah akal melihatnya sebagai buruk, maka kita katakan bahawa akal itu adalah akal yang sakit, akal itu adalah akal yang tidak sejahtera. Sekiranya akal itu dipandukan dan dapati bahawa dia bertepatan, dia berselari dengan apa yang datang oleh syarak, maka kita katakan bahawa ini menunjukkan bahawa akal itu adalah akal yang sejahtera. Jadi gaya ukur kita untuk menilai akal itu akal yang sejahtera atau tidak adalah bagaimana dia dapat menepati akan syarak Allah Ta'ala. Kenapakah demikian? Kerana syariatullah Ta'ala, wahyu yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala turunkan kepada kita ini, tidak pernah menyalahi, bercanggah dengan akal fikiran yang sejahtera. Kalau berlaku percanggahan, maka yang perkara yang pertama dicela adalah akal tersebut sendiri, supaya akal itu tidak mempunyai keutamaan dalam kita mengutamakan mana yang lebih kita utamakan, akal ke nakal, wahyu ke akal. Maka kita akan katakan wahyulah yang kita akan kedepankan dahulu. Kerana akal manusia ini, kita tahu dia mempunyai tahap-tahap yang kemampuan yang sangat-sangat berbeza, mempunyai tahap-tahap kemampuan yang terhad. Maka tak ada sesuatu yang kita miliki daripada panca indera kita, yang kita mempunyai indera-indera kita, penglihatan kita, pendengaran kita, pertuturan kita, rasa kita, dan sehingga kita lihat cara kita boleh berfikir dan penggarapan kita, maka tidak melainkan kita katakan mereka ini adalah lemah, mempunyai keterbatasan. Dengan kita mengakui bahawa semua mempunyai keterbatasan, bermakna juga bahawa akal itu mempunyai keterbatasan. Tidak boleh kita berikan akal itu rujukan kepada semua perkara, melainkan kalaulah telah dibimbing oleh wahyu Allah Ta'ala, syara Allah Ta'ala. Jadi dengan itu kita katakan bahawa sebab itu di antara kita yang baik kalau kita dapat pergi membincangkannya ialah satu kitab yang telah dikarang oleh Syekh Islam Ibn Taymiyyah rahimah ta'ala, Dar'u ta'arudil aql wal nakl. Dar'u mana menolak akan wujudnya percanggahan akal dengan nakal. Di sini didatangkan pelbagai, kita lihat yang kalau kita katakan akal itu bercanggah dengan apa, dengan nakal, sebenarnya bukanlah sebenarnya akal itu akal yang selim, yang sejahtera. Tetapi kalaulah akal itu akal yang sejahtera, dia akan pasti mulaim, dia mesti akan pasti bersesuaian dengan apa yang didatangkan oleh wahyu atau nakal, kita kata. Kenapa? Kerana dia tidak pernah kita katakan bercanggah, kerana yang diturunkan adalah naluri, kita dia fitrah Allah SWT. Islam ini Allah telah letakkan dalam keadaan fitrah, mana setiap daripada kita boleh menerimanya dengan dapat, dengan tanpa kita menyangsikan kebenarannya. Sebagai contoh misalnya, Allah SWT, kita tahu dari sudut naluri kita bahawa sebenarnya yang hak ketauhidan adalah milik Allah, milik Tuhan yang menciptakan kita. Sebab itu apabila syarat datang untuk mentauhidkan Allah, akal itu dapat menerimanya. Sebab itu melainkan akal yang telah rosak. Jadi kita tak cakap tentang akal yang rosak, akal yang tidak sejahtera lagi, tapi kita sedang cakap tentang akal yang sejahtera. Jadi dengan itu kita letakkan di sini, ini maksud yang didatangkan sini adalah apabila dikatakan bahawa seandainya agama itu didasarkan pada akal, maknanya bukanlah kita menolak akan kegunaan akal, bukanlah kita menolak akan pendalilan menggunakan akal. Tetapi kalaulah akal yang digunakan sebagai berdalil, pendalilan ini dia ada berdikari daripada pimpinan wahyu Allah Ta'ala. Kalau dia berdikari daripadanya, kita kata di situlah boleh datangnya kesilapan dan banyak masalah. Tapi sekiranya tidak, kerana Allah SWT tidak khitab kepada manusia, Allah SWT tidak berurusan, maksud kita lihat Allah SWT tidak menurunkan wahyunya kepada manusia melainkan kepada mereka yang boleh berfikir. Kalau tak boleh berfikir, sudah tentu tak faham apa yang Allah SWT datangkan. Jadi dengan itu syarat kita lihat untuk dapat kepenggarapan makna yang Allah telah datangkan itu mestilah melalui akal juga. Sebab itu apa dicela bagi mereka yang tak menggunakan akal. Afala ta'qilun, tidakkah kamu berfikir? Dan sebagainya. Jadi dengan itu kita lihat menunjukkan kepada kita bahawa akal itu bukanlah sebagaimana dakwaan sebahagian pula, kita tak boleh guna akal langsung untuk agama. Kita salah. Kalau tak boleh guna akal langsung untuk agama, macam mana pula? Macam mana awak faham perintah Allah? Macam mana awak tahu ini yang larangan, ini perintah? Jadi dengan itu perlulah akal itu. Kita tak menafikan penggunaan akal, tetapi menafikan istiqlaliyatul akal. Mana? Dikarinya akal daripada kita lihat bimbingan yang diperlukan daripada wahyu. Jadi ini kita kata penting kita memahami agar kita tak terus lihat tu dalil ni. Ni dalil ni kata kalau agama ini dengan melalui akal, kalau agama ini melalui akal, maka maknanya bukan melalui akal. Jadi dengan itu kita kata tidak, bukan maksudnya demikian. Kerana semua khitab Allah untuk kita memahami agama Allah, untuk kita memahami bagaimana kita harus berpegang teguh kepada sunnatullah, maka semuanya haruslah digunakan akal untuk kita menggarapkannya. Jadi dengan itu bukan bermakna kita menolak akan akal, tapi kita menolak akan istiqlaliyatul akal. Jadi penting agar kita tahu bahawa dari sudut ini juga menunjukkan kepada kita bahawa kita daripada akal yang dibawa ini, kita hanya ikut bagaimana Allah SWT perintahkan, iaitu apabila Nabi SAW menunjukkan kepada kita menyapu khuf itu bukanlah di bawah tapi di atas. Jadi menunjukkan itulah yang harus kita ikut, akal yang kita gunakan ini untuk mencontohi Rasulullah. Kerana apa? Ini perintah Allah, inilah yang Allah kita tahu, yang menunjukkan Al-Nabi menunjukkan kepada kita inilah jalan yang mana boleh menyebabkan Allah redha kepada kita. Jadi sebagai orang yang berakal kita ikut, tapi bukan bermakna kita gunakan akal untuk tak boleh ni, tak boleh pembersihan atau kita sapu ni sepatutnya kat bawah. Kerana akal sebagai makul, sebagai logik ialah bawah yang kotor. Tapi kita kata bukan logik itu yang kita maksudkan di sini. Kita katakan di sini adalah bahawa akal dan logik tersebut tidak boleh digunakan, kerana yang perlu diutamakan adalah ittiba'ur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mencontohi apa yang telah Nabi contohkan, itulah patut kita ikuti. Nescaya bahawa seandainya agama itu dasar kepada akal, maksud dengan analogi dan memperhatikan maknanya, nescaya bahagian bawah sepatu lebih utama diusap daripada bahagian atasnya. Itu bahagian bawah kedua kaki lebih pantas, lebih utama diusap daripada bahagian atas keduanya. Kerana itulah menyentuh tanah ketika berjalan dan mengenai yang sepantasnya dihilangkan. Berbeza dengan bahagian atasnya, iaitu yang menutupi punggung telapak kaki. Dan sungguh, lalu beliau mengatakan, dan sungguh aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap bahagian atas kedua sepatunya atau khufnya. Tafsir hadis, penulis berkata dalam At-Talkhis bahawa hadis itu adalah sahih. Dalam hadis tersebut terdapat keterangan mengenai tempat ada pada dua khuf, iaitu bahagian atasnya, bukan yang lain, dan tidak diusap bahagian bawahnya. Dalam hal itu para ulama terbagi dua pendapat. Pertama, memasukkan kedua tangan ke dalam air, kemudian meletakkan bahagian dalam tangan kiri di bawah tumit sepatu, sedangkan telapak tangan kanan di atas jari-jarinya. Jadi kita lihat, dikatakan meletakkan bahagian tangan kiri di bawah tumit sepatu. Kirinya di bawah tumit sepatu. Jadi atas gini. Jadi dijalankan begini. Sedangkan telapak tangan diletak di atas jari-jarinya. Jadi dijalankan begini, tadi kita tunjukkan begini. Nak tunjuk lagi? Khuf tu terbuat terpakai. Jadi tangan kiri begini. Itu sapu yang kita lihat kedua-duanya. Kemudian menjalankan tangan kanan ke atas betis dan tangan kiri ke arah ujung jari. Inilah pendapat Asy-Syafi'i secara ini berdasarkan dalil yang diriwayatkan hadis Mughirah. Annahu sallallahu alaihi wasallam masaha ala khuffaihi wa wada'a yadahu al-yumna ala khuffihi al-ayman wa yadahu al-yusra ala khuffihi al-aysar thumma masaha a'lahuma mashatan wahidatan ka'anni anzur asabi'ahu ala al-khuffain. Dalam hadis tersebut bahawa Nabi SAW mengusap bahagian atas sepatunya dan meletakkan tangan kanannya atas sepatu kanan dan tangan kiri di atas sepatu kiri, kemudian mengusap bahagian atas keduanya satu kali sepertinya aku melihat jari-jemari di atas kedua sepatu. Hadis ni munqati', hadis ni lemah sebenarnya. Munqati' mana apa? Terputus. Terputus. Kedua, mengusap bahagian atas khuf tanpa mengusap bahagian bawahnya, iaitu yang diterangkan oleh hadis Ali radhiyallahu anhu di atas. Adapun ukurannya yang sah, ada yang mengatakan tidak sah kecuali sebesar 3 jari dan dilakukan dengan 3 jari. Mana 3 jari? Sebesar 3 jari. Ada pula yang mengatakan sebesar 3 jari. Walaupun hanya dilakukan dengan 1 jari. Yang lain mengatakan tidak sah kecuali dengan mengusap lebih banyak. Hadis Ali dan hadis Mughirah yang telah disebutkan tidak terdapat pertentangan dengan ini. Betul ada riwayat daripada Ali radhiyallahu an bahawa ia pernah melihat Nabi SAW mengusap bahagian atas sepatunya beberapa garis dengan jari jemarinya. Akan tetapi Imam An-Nawawi berkata sesungguhnya hadis itu dhaif. Dan diriwayatkan daripada Jabir bahawa Nabi SAW memperlihatkan kepada sahabat yang diajarinya mengusap sepatu agar mengusap dengan tangannya di bahagian depan sepatu sehingga ke permulaan betis satu kali dan beliau merenggangkan antara jari jemarinya. Penulis berkata sanadnya dhaif jiddan, lebih lemah lagi. Dengan demikian anda dapat ketahui bahawa mengenai cara dan ukurannya tidak diriwayatkan hadis yang dapat dijadikan pegangan kecuali hadis Ali radhiyallahu an mengenai keterangan yang tempat yang diusap. Dan nampaknya jika seorang telah melakukan apa yang telah disebut mengusap atas sepatu menurut bahasa, maka hal itu sudah sah. Depan ke belakang ke, maka sudah sah. Adapun mengenai jangka waktu diperbolehkan mengusap diterangkan oleh hadis berikut. Ini kita akan masuk hadis yang berikut. Jadi kita katakan daripada hadis Ali radhiyallahu an, ini adalah hadis yang sahih dengan hadis Abu Dawud, sanadnya hasan. Jadi dengan itu hadis ini yang patut diberikan keutamaan daripada hadis yang lain yang sebelum ini kita sentuh. Begitu juga hadis yang telah didatangkan oleh Imam Syafi'i rahmatullah berkaitan dengan disapukan tadi di kedua-dua bahagian, atas dan bawah. Tapi kita katakan yang sahih adalah hadis Ali radhiyallahu an, dan lebih tepat adalah daripada apa yang telah kita lihat daripada kekuatan hadis, begitu juga menunjukkan istilal ataupun datangnya hujah yang diberikan sebab kenapakah kita gunakan akal, maksudnya kerana apa dalam menyapu atas khuf Nabi menyapu hanya di atas. Yang menunjukkan di sini bahawa ini menekankan lagi bahawa caranya adalah hanya menyapu di atas. Dalam bab ini kita lihat apa yang telah yang boleh kita dapat daripada hadis ini adalah bahawa kewajipan menyapu khuf di atas sahaja dan tak sesuai disapu, tidaklah bertepatan kalaulah disapu di sebahagian yang lain. Begitu juga tidaklah dimasyrukkan untuk menyapu kepada dengan dia dengan yang lain. Maknanya kita kalau kita lihat, kita menolak di sini. Pertama, hadis ini mengatakan kalaulah agami dengan gunakan akal, sudah pasti yang bawah itu disapu daripada atas. Bermakna di sini kita menolak menyapu di bawah. Betul? Okey. Kemudian kita lihat di sini juga daripada hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahawa kita juga tidak menyapu di bawah bersama di atas. Walaupun disapu ke atas, tapi kerana bersama dengan di bawah, kita kata tidak. Kenapa? Kerana hadis Ali radhiyallahu anhu telah menunjukkan kepada kita bahawa di bawah itu tidaklah boleh dilakukan. Kerana apa? Kerana Nabi tak pernah lakukan. Dan menunjukkan bahawa kalaulah ianya logik sekalipun dilakukan demikian, tak dilakukan kerana Nabi, dia lihat Nabi SAW tidak menyapunya melainkan di atas. Itu maksudnya daripada dua sudut yang tadi. Begitu juga daripada apa, daripada dalil ini juga, tidaklah boleh dilihat bahawa harus sapu tepi. Kita tak cakap bawah, cakap tepi. Tepi pun kira boleh atas juga. Kita tak boleh, kita kata atas saja, kerana dalil menerangkan tentang atas. Kedua, kita katakan di sini bahawa agama ini dasarnya adalah apa? Naql. Wahyu. Dan asarnya adalah apa yang datang daripada wahyu Allah yang berupa Al-Quran maupun sunnah. Dan tidak boleh dijadikan hakim atau yang menjadi penghukum dibenarkan akal itu berhukum dengan sendirinya. Maka di sini wajiblah kita ittiba' dan hindari ibtida'. Maksudnya wajiblah kita mencontohi dan tidak melakukan perkara yang bercanggah dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yang dinamakan kita ibtida', yang melakukan perkara yang bid'ah. Daripada apa yang telah kita dapati juga bahawa kalau kita lihat daripada sudut akal, kita kalau pergi pada sudut akal, akal mengatakan kita basuh, sapulah di bawah kerana bawah lebih kotor daripada atas. Atas hanyalah abuk-abuk, tapi bawah kotoran, tempat jalan dan sebagainya, dan mungkin juga najis. Jadi dengan itu kita lihat bahawa akal kalaulah kita gunakan dirujukkan sebagai dalil, kalau dirujukkan kepadanya akal tersebut, maka kita katakan kita telah tidak meletakkan akal itu pada tempatnya. Kerana akal, kita katakan kalaulah sudah ada dalil, dia tidak bolehlah ada ijtihad. Kita ada dasar, kita dah datangkan. Dalil dasarnya adalah la ijtihada fi muqabalatin nas. Tidak boleh berijtihad kalau ada di situ bertentangan dengan nas. Tetapi akal itu boleh diguna pakai dan dijadikan sebagai pendalilan atau diguna untuk berdalil sekiranya tidak bertentangan dengan nas. Jadi dengan itu kita ada dasar. Sebab itu kita katakan akal itu kalau sesiapa tak gunakannya, ia tercela. Sebagaimana mana Allah Taala berfirman, afala ta'qilun inna fi dhalika la ayati liqaumin yuqinun liqaumin ya'lamun. Dan juga inna syarrad dawabi 'indallahi summul bukmul ladzina la ya'qilun. Yang bermaksud dalam ayat yang ada berbunyi, adakah tidak kamu berfikir, tidak menggunakan akal. Begitu juga dalam satu ayat bahawa di dalamnya, sesungguhnya di dalam itu adalah tanda-tanda bagi kaum yang berfikir, kaum yang menggunakan akal. Begitu juga Allah Taala firman dalam ayat inna syarrad dawabi, maksudnya sesungguhnya seburuk-buruk benda yang atau binatang yang melata. Di sini binatang melata ni kita katakan dawab masuk semua sekali. Semua yang melata atas muka bumi ni masuk dalam kategori dawab, hatta manusia. Maksud Allah menerangkan bahawa sesungguhnya seburuk-buruk yang melata di atas muka bumi ni di sisi Allah SWT ialah orang yang pekak bisu lagi tidak berfikir. Maka bukan pekak bisu di sini, bukan tidak, maksudnya memang pekak bisu secara apa, secara kita katakan orang pekak bisu mana ini, tak, bukan maksudnya itu. Maksudnya dia ada akal, dia ada pendengaran, tak mau dengar. Ada ada apa, ada boleh bertutur, tak mau bertutur dengan kebenaran. Ada akal, tidak mau berfikir, bukan tak ada akal terus, kan? Jadi dengan itu kita katakan bahawa dasar ini ialah akal itu ada tempatnya dalam syarak, tapi bukanlah dia di tempat atas. Sebagaimana yang dikedepankan oleh golongan-golongan yang tersesasar daripada ajaran sunnah sunnah ini, ahlu sunnah ini, ialah golongan yang dia mengedepankan akal sebelum nakal, mengedepankan akal sebelum wahyu. Siapakah golongan ini? Siapa? Mu'tazilah. Golongan Mu'tazilah ini di antara kita ciri-ciri yang besar adalah mereka mengedepankan akal sebelum nakal. Sebelum nakal sebelum nakal, sebelum wahyu. Jadi dengan itu kita katakan ini menyebabkan banyak kerosakan. Jadi kita tak mahu jadi golongan yang ekstrim pada satu tempat begitu ataupun ekstrim ke tempat yang lain. Maksudnya kita adalah wasatun la, la, bagi mereka yang menolak, tidaklah bagi mereka yang menolak terus fungsi akal, ataupun tidaklah bagi mereka yang mengatakan akal itu segala-galanya. Jadi kita kata kita haruslah letakkan akal itu di tempatnya. Itu perlulah ada bimbingan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Daripada dalil yang telah kita datangkan juga adalah bahawa kita boleh mengambil faedah bahawa sesungguhnya daripada daripada apa yang telah kita dapati bahawa di sini perlu kita, daripada apa yang kita dapat dari hadis ini menunjukkan kepada kita, kita perlu tunduk kepada perintah Allah. Kita harus tunduk kepada hukum Allah Subhanahu Wa Taala dan hukum Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah maksud utama daripada peribadatan. Kalau kita lakukan satu ibadat nak berkecualian daripada apa yang telah dibawa oleh Rasulullah, maka inilah punca kesesatan. Wudu adalah ibadah. Tayamum juga penggantinya adalah ibadah. Maaf, adalah ibadah. Begitu juga dalam berwudu ada bab yang kita rasakan patut di, yang asalnya adalah pembasuhan, tapi diberikan pengusapan, maka dengan ini kita lihat dia juga di antara ibadah yang telah kita katakan. Ibadah ini tak boleh kita abaikan daripada sudut syaratnya, iaitu perlulah kita tunduk. Kita tunduk, kita terima atas apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Jadi dengan ini dasarnya adalah kita perlu mengambil perhatian daripada dalil ini menunjukkan bahawa ittiba' adalah satu perkara yang penting. Begitu juga daripada hadis Mughirah yang sebelum ini. Hadis Mughirah kita tahu hadisnya menerangkan kepada kita bahawa Nabi SAW mengatakan tinggalkannya kerana sesungguhnya aku telah meletakkannya dalam keadaan suci, keadaan kuduhnya dalam keadaan suci. Bahawa ini menerangkan bahawa hadis itu adalah hadis yang mujmal. Maka hadis Ali ini adalah hadis yang mubayyin ataupun hadis yang mubayyin ataupun hadis yang mufassal. Mujmal ini maksud mujmal apa? Mujmal mana umum, yang kita secara global, secara secara besar saja. Apabila didatangkan sebagai mufassal atau tafsil, maka dimaksud di sini adalah diterangkan secara terperinci. Daripada dalil yang tadi kita lihat fa inni adkhaltuhuma tahiratain, maka dia terangkan bahawa Nabi SAW menerangkan bahawa dia telah masukkan dalam keadaan suci, maka apa yang dilakukan aku kan dia akan sapu lepas tu. Tapi tak diterangkan bagaimana sapu itu dilakukan. Dalam hadis ini diterangkan bagaimana sapu itu dilakukan. Begitu dalam hadis ini kita dapati bahawa daripada hadis ini dapat dikeluarkan khilaf atau berlakunya khilaf di antara ulama, adakah pengusapan itu kepada semua yang zahir daripada khuf tersebut ataupun tidak. Jadi kalau semua mana apa? Semualah kena cover semua yang atas zahir ni. Maknanya daripada tepi, daripada atas belakang atas tepi sampai ke tepi, kira dah semua dah cover, baru kita kata dah sapu. Atau sebahagian besar daripadanya, maknanya sebahagian daripadanya. Maka dekat sini kita kata yang serajihnya wallahu taala alam adalah disapukan ke atas sebahagian daripadanya dan tidaklah disapu ke semuanya. Kita bayangkan kaki kita begini, kita sapu semuanya, semua kena sapu. Kalau dia maksudkan sini sapu sebahagiannya, terkena sini tak kena ke, sini kena, maknanya sebahagian dah kena. Jadi itu dimaksudkan dalam daripada berlakunya khilaf zahirihima, apa zahir apa khuf tersebut. Maknanya adakah zahir khufnya maksud begitu atau kita kata kesemuanya. Jadi rajihnya adalah sebahagian daripadanya. Kerana kalau nak katakan semuanya, dah dia digunakan bukan alaihima, tapi digunakan bihima, digunakan ba, maka dia menyapukan dengannya semuanya yang zahir. Maka dengan itu semualah kena. Tapi kita kata didatangkan sini alaihima, mana ke atas ni keduanya. Jadi kita kata alaihima di sini tak memaksudkan secara terperinci menunjukkan dia adalah kesemuanya. Ini kita kata daripada hadis ini. Begitu juga kita lihat di antara khilaf yang boleh kita dapati juga dalam hadis ini adalah yang boleh kita keluarkan, sebahagian ulama telah khilaf, adakah yang disapu itu seperti kita menyapu akan telinga. Kalau kita sapu telinga macam mana? Sapu telinga ya? Lepas kita terus sapu kan? Ke kita sapu? Kita buat serentak ke dua-dua? Atau satu-satu? Kita kata serentak yang sepatutnya. Yang kita lihat yang lumrah yang sepatutnya kita lakukan daripada hadis juga yang nampak serentak. Cuma kalau keperluan dan ada masalah, satu tak kisahlah. Kita kata tu ada, kalau tidak dapat melakukan serentak. Tak, adakah bermakna sapu kita ke atas khuf kita ini serentak atau dikelakukan kanan dahulu atau kiri dahulu? Selepas itu kiri selepasnya. Macam mana? Kanan dahulu baru kiri. Apa dalilnya? Habis kalau telinga, habis selalu sapu telinga juga tapi kadang-kadang serentak. Kira-kira bincang eh. Apa dia? Okey. Kenapa dengannya? Tengok kena keluarkan ilah ni. Awak sedang berhujah dengan mereka yang mengatakan kalau nak mengatakan dia adalah seperti telinga. Ayuh, satu point dapat. Dia kata seperti awak sapu kaki. Apa kenapa kena sapu kaki? Kena basuh kaki seperti apa? Kenapa awak kata demikian? Okey. Jadi di antaranya adalah dia berhujah bahawa kita katakan dia adalah kerana dia sama seperti menyapu kaki. Kerana menyapu kaki itu kita kedepankan kaki kita kanan dahulu sebelum kaki kiri kita. Apa sebabnya awak cakap seperti basuh kaki? Ini basuh lain. Kita cakap tentang sapu. Jadi macam mana awak nak kena datangkan kenapa awak kata hujah ni betul? Hujah ni betul, cuma awak kena kaitkan. Apa kaitan dia sebenarnya? Ha? Sapu rukhsah. Jadi okey. Tapi maksud dia tadi kita katakan poin yang kita cakap masalah ni adalah adakah dibasuh serentak atau kanan dulu kiri selepas tu. Di sini khilafnya ulama telah berlaku ni khilaf. Di mana ulama sebagai mengatakan disapu seperti telinga, mana kedua-duanya sama. Kerana dalam hadis yang ada juga wama ya wa yamsahu ala zahiri khuffaihi, dia menyapu kedua zahir khufnya. Jadi nampak ada makna juga boleh datang demikian kalau mereka berhujah bahawa maksudnya ialah kedua-duanya. Tapi sekarang ini mana lebih kuat kita nak katakan? Mana di antara dalil ini yang lebih kuat untuk kita katakan sebahawa adalah utama kita lakukan katakan begini atau begini? Sila boleh fikirkan sekejap, setengah minit. Setengah minit je lebih. Sekian. Kita tak cakap petikaikan tentang sabitnya perintah untuk kita menyapu atas khuf. Itu dah kita sepakati. Tak ada nak orang boleh menolaknya. Tapi sekarang ni kita nak cakap tentang bagaimana sapunya. Adakah serentak atau kanan dahulu, kiri lepas tu? Nah, hujah lagi? Nak tahu, kuatkan hujah awak? Ada penyertaan ikhwah di Peltak? Tak ada? Tak ada? Cubalah, cuba, tak kisah. Okay, jadi awak nak katakan kanan dulu. Kalau telinga kita kanangkan dulu boleh? Dia sapu-sapu kan? Kedua-dua sapu kan? Bukan khauf, khuf. Awak khauf takut. Okay, jadi poinnya nanti selalu mulakan kanan. Ibda bima pada Allah bi. Ayo, ibda bima ini. Baik, kita kata betul poinnya, tapi nak kena kaitkan. Okay, jadi kita, saya fahamlah awak maksud awak dan maksud tadi. Cuma kita kata tadi, kalau di sini kita kata dua masalah sebenarnya timbul. Ulama tetap masalahnya mereka khilaf. Tapi Syekh Uthaymin rahmatullah dia mentarjikan dua perkara yang kita akan sentuh nanti insya-Allah. Jadi poin yang pertama kita kata, mereka kata bahawa dilakukan serentak kerana ianya adalah sifatnya sapuan. Sapu tu maka kita ambil contohnya yang tauladan kita daripada sapu itu adalah kepala dan telinga. Jadi oleh kerana disapu serentak, telinga tu serentak, maka kaki pun serentaklah sapu. Dan juga dalil ayat dalil hadis itu tak menolak kalau disapu keduanya. Tak menolak tu. Jadi kita kata dia bukan masalah ijtihad salah ni. Tak. Ijtihad ni boleh tempat, ada tempat tak kat sini? Kita kata ada tempat kerana nampak dalil pun tak menolak akan kalau dia kata serentak. Kenapa tak menolak? Kerana disebutkan di sini wa yamsahu yamsahu ala zahiri khuffaihi. Dan dia mengusap bahagian atas, zahir juga atas, ataupun boleh zahir juga yang luar daripada kedua khufnya. Jadi menyapu kedua khufnya, di sini disebutkan kedua khufnya. Mana boleh dilakukan dalam keadaan yang kita kata kedua serentak ataupun kanan dulu kiri dulu. Jadi dalam hadis ni tak menolak kalau kita datangkan pendapat ini. Okey, satu. Kemudian mereka yang mengatakan bahawa dia bukanlah seperti telinga, yang mana dia adalah ikutnya, dia tabi' kepada atau tabi'atain kepada rijlain, dia adalah ikut kepada klik ada kaki, hukum membasuh kaki. Itu dalam membasuh keduanya, kita lihat kita membasuhkan, disunatkan membasuhkan kanan dahulu daripada kita membasuhkan keduanya. Tak boleh kita lihat dalam membasuh, kita semua setuju bahawa kita basuh dengan yang kita kedepankan mana dulu, kanan dahulu barulah ke kiri. Nah, maka dengan itu kita dapati dalil umum seperti dalil Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yu'jibuhu at-tayammun, ahli kana yu'jibuhu at-tayammun fi tana'ulihi wa tatahhurihi, fi tana'ulihi wa tarajulihi wa fi tuhurihi wa fi sya'nihi kulli tuhurihi, penyucian dia. Maksudnya wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam sukakan kanan dulu. Jadi dengan itu mereka kata hukumnya adalah hukum seperti kaki. Kalau kita kedepankan kaki basuh tu, kita kedepankan kaki kanan, maka sapu pun kita kedepankan kaki kanan. Jadi kita katakan di sini, mana lebih kuat? Mana lebih kuat? Kita katakan di sini bahawa kedua-duanya wajah tersebut warid. Warid apa? Mana boleh didatangkan, tidak bercanggah dengan hadis. Tetapi kita katakan mana lebih utama? Kita katakan bahawa oleh kerana kaki ini dia ada hukum membasuh, dan basuh itu adalah asal, maka kita katakan yang yang penyapuan dia pula adalah kita kata rukhsah, keringanan, maka dia adalah kita katakan apa, adalah satu mengambil alih kepada yang asal. Jadi kita katakan di sini dia mengikut kepada yang asal itu adalah lebih utama lagi. Sebagaimana kita tak basuh keduanya kaki kita, begitulah kita tak basuh, kita tak sapu kedua kaki kita. Jadi Allah Ta'ala alam, Syekh Uthaymin rahmat Ta'ala mengatakan bahawa dasarnya adalah tayammun diutamakan. Tetapi kalaulah di seseorang itu melakukan dengan menyapu serentak, tak ada masalah kerana lafaz hadis itu juga menunjukkan bahawa ada wajah untuk menyapu keduanya. Ini kita kata. Jadi dengan itu kita kata khilaf ini taklah khilaf besar sangatlah, maksudnya untuk kita katakan memberi kesan orang yang tak ikut sunnah dan sebagainya, tidak. Dan melakukan salah satu daripada ini tidak menafikan pengusapan atas atas apa, atas khuf. Wallahu ta'ala. Kita masuk kepada hadis yang baru, hadis Safwan bin Assal. Wa an Safwan bin Assal radhiyallahu an qala كان النبي صلى الله على آله وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. أخرجه النسائي والترمذي ولفظ له وابن خزيمة وصححاه. Dari Safwan bin Assal berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami jika dalam perjalanan agar tidak melepaskan khuf selama 3 hari 3 malam, baik kerana buang air besar, kencing, buang air kecil ataupun tidur, kecuali kerana janabah. Kecuali kerana janabah. Janabah ialah hadas besar. Hadis riwayat Nasa'i dan Tirmizi, lafaz itu miliknya, lafaz Tirmizi. Ibnu Khuzaimah dan juga meriwayatkan juga Ibnu Khuzaimah, keduanya mensahihkannya. Jadi Ibnu Khuzaimah dan Tirmizi mensahihkan lafaz ini. Jadi kita kata daripada hadis ini, kita pergi pada penjelasan kalimah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami jika dalam perjalanan ini disebutkan safran, adalah bentuk jamak daripada safara, daripada seperti, seperti tajran, jamak daripada tajara. Kita kata tak tepat dia punya ini. Saya pergi pada apa yang diterangkan lebih ini lagi kita kata. Lafaz safran ini digunakan sebenarnya asalnya adalah lafaz masdar. Asalnya masdar. Tapi dijadikan sebagai jamak kepada safran, kepada musafirun. Kenapa musafirun susah jauhnya? Tak ada masalah. Kerana musafir satu. Kalau jamak musafir, musafiruna. Boleh buat gitu. Tetapi juga boleh jadi safran. Diambil masdar lalu dijadikan lafaznya, wazannya fa'lan. Wazannya fa'lun. Jadi apa-apa wazan yang kita lihat boleh begini. Seperti contohnya kita ambil contoh sahib. Sahib apa? Sahabat. Betul tak? Sahib sahabat. Kalau kita lihat sahib sahabat, kalau jamak bagi sahib sahabiyun, boleh. Begitu juga ashab, boleh. Tapi juga boleh sahbun. Sebab tu dalam lafaz kita wa ala alihi wa sahbihi, kita gunakan sahbihi. Kenapa sahbi? Kerana itu menunjukkan jamak juga. Jadi kita gunakan masdar sebagai jamak. Faham eh? Jadi sebagai contoh yang lain juga, seperti misalnya kita gunakan kalimah misalnya rakibun, orang yang menunggang itu juga rakib. Tapi boleh kita gunakan terus sebagai jamak rakbun. Jadi sebenarnya rakibuna, kalau ikut wazan, kalau kita ikut dia punya timbangan, dia adalah rakibuna atau rukabun, boleh. Tapi kerana kita gunakan dasar jamaknya, kita jadikan daripada masdar, langsung kita gunakan rakbun. Faham eh? Jadi dalam, sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila telah selesai solat, lalu Nabi sallallahu mengimami solat dalam keadaan safar, lepas saja Nabi bersalam, Nabi kata inna qaumun safrun atau safrun. maka fa'atimu salatakum, maka solat sempurnakan solat kamu. Kami kaum musafir, dua rakat lah maknanya, maka sempurnalah kamu solat-solat kamu. Jadi dengan itu menunjukkan kepada kita lafaz safar, safrun, safran itu adalah jamak yang asalnya daripada mastar, asalnya daripada mastar. Seperti juga kita lihat tajran, boleh juga kita gunakan tajran, mana tijarah, tijarah kan, tajirun, tajiruna, tajran, kita gunakan demikian. Dia punya ini saya rasa ada silap sikit daripada surat safara. Memang dia punya wazan safara, safara, yusafiru, safir, musafirun, musafarun. Jadi yang maksud di sini musafirun, bukan safarannya. Safara punya asal kalimah. Jadi dia datang dengan asal kalimah, kita kata orang tak tangkap. Eh apa ni, tak faham. Jadi kita pergi balik kepada fa'il dia, baru kita tahu dia jamak kepada fa'il, bukan ismul fa'il. Jamak kepada ismul fa'il, bukan jamak kepada safara. Tak, tak kena. Safara fi'il, betul eh? Kan, safara yusafiru fi'il. Fi'il mana apa? Kata kerja. Tak boleh ada jamak. Takat tak? Siapa belajar bahasa Arab sini? Angkat kan? Pernah belajar bahasa Arab? Anda boleh bahasa Arab? Sikit-sikit. Okey. Jadi dengan itu kita katakan masalahnya adalah, dalam masalah ini kita kata perlu kita memahami bahawa wazan safran atau safrun itu menunjukkan jamak kepada musafir. Sebagaimana sahbun jamak kepada ashab, al-sahib, yang kalau ikut wazannya yang yang betul, wazan yang masyhur ialah sahibuna atau ashabun, ataupun kita lihat dari tadi ni yang misalnya musafir, musafiruna kan. Tapi kita kata di sini digunakan sebagai masdar itu sebagai jamak kepada ismul fa'il tadi. Baik. Daripada dalil yang ini kita lihat agar tidak melepaskan khuf selama 3 hari 3 malam kecuali kerana janabah. Jika janabah kami harus membukanya walaupun belum berlalu 3 hari 3 malam. Jadi kalaulah di sini menunjukkan kepada kita kalaulah belum sampai 3 malam 3 hari kerana disebabkan janabah, maka perlulah dia bermandi, lalu dia membasuh dan dimasukkan dalam keadaan dia berwuduk atau dalam keadaan dia suci. Kembali khufnya itu barulah boleh dia menyakunya kembali. Hadis dan kerana buang air besar, buang air kecil dan tidur. Ini kita gunakan bahasa yang lebih indah lagi. Sebab hadis-hadis ini kecuali jika telah berlalu jangka waktu yang telah disebutkan. Hadis ini dikeluarkan oleh Nasa'i dan Tirmizi dan lafaz tersebut milik dia. Juga dikeluarkan oleh Ibn Khuzaimah. Keduanya mensahihkannya, itu At-Tirmizi dan Ibn Khuzaimah. Dan diriwayatkan oleh Syafi'i, Imam Ahmad, Ibn Majah, Ibn Hibban dan Ad-Darqutni serta Al-Baihaqi. At-Tirmizi berkata, menukil dari Imam Al-Bukhari, sesungguhnya hadis itu adalah hadis hasan. Bahkan Imam Bukhari berkata tidak ada satu hadis dalam penentuan waktu yang lebih sahih daripada hadis Safwan Ibn Asal Al-Muradi yang disahihkan oleh Tirmizi dan Al-Khattabi. Jadi kita kata hadis ini adalah hadis yang sahih, yang paling baik. Kita kata dengan digunakan dalam bab ini, bab menerangkan tentang waktu yang boleh, jangka waktu yang mana seseorang yang memakai khuf itu boleh menyapukan ke atas khuf ni itu semasa dia mengambil wuduk. Jadi ini dasar pertama, menunjukkan kepada kita bahawa tak boleh kita guna pandai-pandai guna-gunakan akal juga di sini. Jadi akal juga kita kata bukanlah tempat untuk kita menilai, melainkan apabila datang dalil menerangkan kepada kita bilangan waktu tersebut. Tak boleh suka-suka. Saya, awak dah pakai sebulan lebih, pakai asyik sapu saja. Betul ke? Dia belum masuk bab penentuan waktu, penentuannya. Jadi kita kata dengan itu kita kata perlu datang kita mengetahui tentang adab atau cara menentukan pemakaian tersebut. Jadi dalam kita menyapunya juga kita perlu mengetahui. Dan kita akan sentuh nanti insya-Allah pada bab yang lebih ini. Saya cuba bawakan contoh penerangan daripada Syekh Uthaymin misalnya berkaitan dengan bila start kita boleh sapu 3 hari 3 malam kalau musafir. Bila boleh kita mulakan untuk yang mukim, untuk kita mula menyapukan? Adakah mulanya kita pakai atau mulanya kita berlakunya hadas? Di sini kita akan sentuh insya-Allah kalau ada masa insya-Allah. Kalau masa, kalau tak ada masa kita akan buat minggu depan. Tafsir hadis. Hadis tersebut adalah dalil tentang ketentuan waktu diperbolehkannya mengusah khuf bagi musafir selama 3 hari 3 malam. Dalam hadis tersebut juga terdapat dalil bahawa itu hanya untuk wuduk bukan mandi. Dan ini, hal ini telah disepakati. Habis 3 hari tak mandi ke? Orang nak tanya. Boleh tak? kita biasa, 3 hari tak mandi tak satu perkara yang luar biasa. Tapi kita kata Islam tak membenarkan seminggu tak mandi. Kerana ada satu hadis Nabi SAW, ada satu hadis yang juga sahih juga adalah menerangkan bahawa mandi sekurang-kurangnya seminggu adalah wajib. Itulah mandi apa? Jumaat. Jadi kita kata berbeza dengan orang kalau mengatakan berhujah, teruknya. Kita kata tidaklah semestinya kita seorang yang tak mandi tu dalam keadaan busuk, dalam keadaan kotor dan sebagainya. Tapi kita kata kalau memang jangka masa yang panjang, memang kita kata memanglah dia busuk dan sebagainya. Tapi kita kata kalau masa jangka 3 hari dan beberapa hari, kita tak ada masalah sebenarnya. Kerana kalau siapa yang pernah tinggal di daerah misalnya di kawasan negeri Arab misalnya kan, dia tahu bau bajunya, bau badan dia pun tak bau sangat. Kalau dalam 2-3 hari tak berbau. Kering, tempat tu kering. Dan kita lihat bertidak berpeluh seperti mana kita berpeluh kalau di Singapura. Kalau tak mandi satu hari dah cukup, kita kata menyeksakan orang yang duduk sebelahnya. Tetapi tidaklah bagi mereka yang berada di negeri-negeri yang seperti itu. Jadi sebab tu kadang-kadang kita harus memahami konteks. Macam mana ni? Jadi kita kena fahami konteks. Orang musafir tak semestinya kena mandi selalu. Mereka musafir, mereka nak sampai kalau boleh sampai ke satu tempat yang mereka hendak tuju secepat mungkin. Kalau mereka setiap kali rasa badan tak sedap mandi, barang tak sedap mandi, bila nak sampai? Dan bila nak sedap badan? Kerana dengan keadaan bermusafir ini pasti tak sedap badan. Sebab itu dinamakan musafir ini, perjalanan jauh ini sebagai azab, qita'atun minal azab, sebagai sebahagian dari secebis daripada azab, potong sepotong daripada azab. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kalau dia mengatakan kalaulah Nabi tak kata bahawa as-safar qita'atu minal azab, sudah pasti aku katakan bahawa azab itu adalah sebahagian daripada safar. Dia kata terbalik kan, menunjukkan apa, begitu berat azab, apa safar ini, lebih-lebih lagi ke atas wanita. Jadi dengan itu, sebab itu dapat keringanan dalam safar, dapat qasar dalam safar, boleh jama' dalam safar, banyak rukhsah-rukhsah diberikan kepada mereka yang bermusafir. Sebab tu dalam masalah musafir juga mereka diminta untuk bersahabat dan sebagainya. Kerana safar ini tidak dinamakan safar sebagai safar, melainkan kerana seseorang itu sudah menyingkap dirinya daripada bahaya, menyingkapkan dirinya supaya terdedah kepada bahaya. Apa macam perkara yang tidak diduga-duga dan sebagainya. Itu sebab dinamakan safar. Sebab itu safar, wanita yang membuka auratnya dinamakan safirah. Wanita yang safirah, imra'atun safirah, mana imra'atun wanita yang suka, yang mendedahkan auratnya sebagainya. Jadi kalau lah dia sebab itu daripada kalimah safar itu sendiri membawa makna pembukaan, makna terbuka dan sebagainya. Jadi seorang yang musafir itu dalam keadaan demikian sebenarnya. Sebab itu dalam musafir ini kita selalu mewasiatkan diri kita, kita bertakwa, kita haruslah banyak tawakal kepada Allah, banyak berdoa dan sebagainya. Doa-doa safar aja kalau kita lihat, doa yang begitu menakutkan kalau kita lihat daripada sudut maknanya, menunya menunjukkan bahawa kemungkinan tak boleh juga kita ke rumah ke ahli keluarga kan. Sebab tu kalau dulu, kalau zaman dahulu, kalau orang pergi haji menangis tak habis-habis, meleleh berapa kerana takut tak jumpa lagi kan. Inilah kita katakan safar sebenarnya. Tapi ala kulli hal, kita katakan dengan itu, maka orang yang bermusafir 3 hari 3 malam boleh mereka terus menggunakan tanpa perlu membukanya, mana tak perlu mandi jugalah. Tak perlulah dia misalnya melakukan perkara yang kita lihat menyusahkan dirinya sebagainya. Jadi dengan ini kita katakan bahawa tidak boleh kita memahami sesuatu konteks ini dengan konteks kita. Kita kalau faham satu konteks, satu masalah dengan konteks itu sahaja, kita cetek kita punya pengetahuan atau cetek kita punya penilaian. Jadi dengan hadis ini juga dapat kita lihat bahawa tersebut, hadis tersebut telah ada dalil tentang ketenangan waktu di dalamnya. Diperbolehkan mengusap khuf bagi mahu usafir selama 3 malam. Dalam hadis tersebut juga terdapat dalil bahawa itu hanya untuk wuduk, bukan mandi. Dan hal itu telah disepakati. Mana kalau mandi, mesti buka. Mandi hadas, mesti buka. Macam mana nak mandi hadas pun yang kau tak buka? Jadi kita ada perlu buka. Maksudnya, tak mencukupi juga untuk kita menyapu ni. Tak pula kita mandi satu badan, temu kaki kita sapu. Kita tak boleh. Tetap kena buka. Zahir ungkapannya ya'muruna menunjukkan wajib, akan tetapi ijma' kesepakatan memalingkan pada dari zahirnya, maka tetaplah diperbolehkannya atau sunnah. Jadi apabila Nabi SAW ya'muruna, maksudnya bukan perintah, maknanya mesti pakai, semua orang mesti ada khuf. Bagi mereka yang musafir, dia perlu pakai khuf 3 hari 3 malam, dia kena. Tak, bukan perintah di sini. Jadi sini menunjukkan bahawa ini bukan perintah yang membawa makna wajib. Kerana dalil yang lain menunjukkan bahawa itu bukanlah satu perkara yang wajib. Memakai khuf adalah satu peluang atau sesuatu perkara yang dibenarkan, yang diberikan pilihan bagi sesiapa yang hendak memakainya atau tidak memakainya. Dengan dalil kita lihat Nabi SAW mengatakan juga daripada hadis yang lepas, da'huma fa'ini adkhaltuhuma tahiratain, tinggalkannya kerana aku telah meletakkannya dalam keadaan yang aku bersuci. Menunjukkan boleh juga Nabi tak meletakkannya, maka dengan keadaan apa, dalam keadaan bersuci, ataupun Nabi tak langsung meletakkannya. Dia menunjukkan di sini bahawa hukum memakai khuf itu bukanlah wajib, tapi kalau begitu sunat, dan bukanlah sunnah, tetapi dia adalah mubah, dialah harus. Kenapa harus? Maka kalau kita kata sunat, maka siapa tak pakai dia tercelalah juga buat perkara yang makruh. Kerana kita tahu bahawa dalam syariat ini ulama usul mengatakan hukmun an hukmu bi syai'in amrun an diddihi. Perintah kepada sesuatu perkara adalah larangan kepada sebaliknya. Faham eh? Jadi kalau kita lihat Allah perintahkan kita untuk melakukan solat, mana melarang kita supaya jangan tinggalkan solat. Kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala menggalakkan kita untuk apa? Untuk berzikir pagi dan petang. Makna orang yang tak berzikir pagi dan petang adalah melakukan perkara yang dimakruhkan. Kenapa? Kerana sepatutnya, seyogianya dilakukan perkara yang digalakkan. Kalau meninggalkan perkara yang digalakkan adalah dimakruhkan. Jadi dengan itu kita katakan bahawa amrun bi syai' nahyun 'an diddihi. Perintah atas sesuatu perkara adalah larangan bagi sebaliknya. Ini kebanyakan perkara. Jadi kalau kita lihat pada surah ini pula, boleh tak kita kata dia sunat? Kalau kata sunat, nanti kalau tak pakainya adalah makruh. Jadi dengan ini menunjukkan, dalil menunjukkan bahawa bukanlah di atas arahan Nabi SAW agar seseorang itu mengedepankan pemakaian khuf daripada tidak memakainya. Tak ada dalil menunjukkan demikian. Jadi dengan itu, tak boleh kita bawakan daripada dalil ini perintah ini, kita katakan perintah ini tak wajib, jadi dia turun kepada sunat. Tak boleh juga. Kerana dalil yang kita lihat umum menunjukkan bahawa tidak ada perintah untuk kita galakkan, untuk kita memakainya. Maka dengan itu, tidaklah ia satu perkara yang sunat juga. Ia adalah perkara yang mubah, yang harus. Bagi siapa yang nak pakai khuf, pakailah. Kalau bagi siapa yang tak mau pakai khuf, tak perlulah dipakai. Para ulama berbeza pendapat apakah yang lebih utama, mengusap khuf itu atau melepaskannya lalu mencuci kedua kaki. Penulis menukil dari Ibnu Munzir bahawa mengusap lebih utama. Imam Nawawi berkata, para sahabat kami menjelaskan bahawa mencuci lebih utama dengan syarat tidak meninggalkan mengusap lantaran tidak suka terhadap sunnah. Bagaimana mereka lebih mengutamakan qasar atas menyempurnakan solat dalam perjalanan? Di sini ada permasalahan, kita akan sentuh insyaAllah. Kerana apabila kita katakan demikian, kita akan dapati bahawa kita akan masuk bab yang dinamakan sebagai, baik, kalau begini, mana lebih utama? Adakah lebih utama kita membasuh kaki, kita membuka khuf kita basuh kaki, ataupun kita yang tak pakai khuf ni pakai khuf kita sapu ni? Mana lebih utama? Basuh. Apa dalilnya? Apa pandangan awak? Kenapa kata basuh? Nah, silakan. Tak pun takut. Ni perbincangan. Ya? Perintah. Okey. Jadi kita kata di sini, kalau mereka mengambil daripada perintah, maksudnya kita kata dia sunat atau wajib? Wajib tak kena. Takkan kita kata kalau wajib dah tak ada khilaf lagi kan tentang lebih baik. Tapi kita kata, jadi kita kata di sini ada sunnah. Adakah boleh kita kata sunnah di sini? Di sini nak kena bincang. Mana lebih afdal ni? Sucut basuh ke sapu? Kalau sapu lebih afdal, mana seberapa seyoginya kita siapkan diri kita dalam memakai khuf selalu, agar banyak kita sapu daripada kita basuh. Dah teman mesti kena basuh juga, pasal nak dah habis waktu mesti basuh juga kan. Tapi maksudnya adalah lebih banyak kita sapu daripada kita basuh. Kerana kalaulah sapu itu satu perkara yang sunat. Akhri Syekh Akhisa. Fadal. Ha? Rukhsah. Tapi kita ada dalil kan, rukhsah tu ada yang lebih utama kita kedepankan. Ada lebih utama kita laksanakan. Bahkan ada ulama kata wajib kita laksanakan rukhsah tersebut daripada kita pergi pada azimah. Azimah atau rukhsah kan? Kita tentu. Seperti salat qasar dalam musafir. Saya rasa hari ini saya kuatlah, tak penat, tak ada kepenatan, tak ada apa. Saya nak itmamkan solat saya kerana saya rasa saya tak perlu rukhsah tersebut. Saya nak sempurnakan 4 rakaat. Boleh tak? Kenapa tak boleh? Kata rukhsah. Jadi maksud awak rukhsah hadiah Allah kita harus ambil. Tak ambil sombong. Okay. Saya kasi awak contoh yang lain pula. Kalau ada awak kata gini, saya kasi contoh lain. Sebagai contoh kita lihat, Kita kebuluran. Alhamdulillah, dalam masalah kebuluran kita ada rukhsah. Nampak depan mata kita seekor tikus. Bagaimana? Awak nak makan? Dan awak tak tahu lagi, mungkin akan datang, kalau awak keluar daripada tempat ni, mungkin awak dapat makanan ke atau tak dapat makanan, tak pasti. Jadi adakah awak makan dahulu baru awak pergi luar cari yang datang lain? Tangkap dulu. Tapi makan dulu tak? Simpan dulu. Okey, bagus, idea bagus. Tangkap dulu, simpan. Kalau dah tak ada lagi satu, baru kita ni. Okey, bagus. Okey, jadi kita kata di sini Pemasalahan dari sudut rukhsah. Tidak semua rukhsah yang kita katakan adalah lebih baik kita laksanakan rukhsah tersebut. Ada sebagian rukhsah misalnya terlebih baik kita lakukan yang azimah. Kita ada rukhsah misalnya seorang dalam bulan Ramadan, dia musafir ni, rukhsah lah kita ambil rukhsah ni, rukhsah Allah. Oleh kerana rukhsah, kita nak bukalah bulan Ramadan. Boleh? Rukhsah kan Ramadan. Tapi maknanya rukhsah kan? Jadi menunjukkan bagi kita tak semua rukhsah kita kata ada lebih utama kita kerjakan. Sebagian rukhsah kita katakan bahawa adalah lebih utama kita melakukan yang azimah. Seperti tadi kita katakan puasa. Kalaulah orang itu mampu, lebih utama puasa. Kalau tak mampu, lebih utama buka. Jadi kita di sini kita lihat kepada keadaan orang tersebut. Begitulah keadaan gini kita kata. Kalaulah misalnya dia sebagai rukhsah, bermakna banyakkan ke solat dengan menyapu, apa, dengan dalam wuduk kita kita menyapu khuf daripada kita membasuhnya. Kalau orang kata rukhsah itu adalah seperti mana tadi yang pertama, maka kalau gitu minggu depan dah nampak banyak khuf. Kerana apa? Adalah rukhsah yang mana kita kata ni hadiah Allah, yang mana Allah berikan, maka ambillah rukhsah tersebut. Jangan kita abaikan, jangan kita rugi tak ambil, tak ambilnya. Kerana tak semua orang memerlukan pakai khuf pun kan, betul eh? Ada orang memerlukannya dan ada orang tak boleh, bergantung. Dan ada negara memang sangat memerlukannya, ada negara yang tak memerlukannya langsung. Apa dia? Kalau air bazir. Okey, kalau kita nak menjaga melihat kita pun jauhkan daripada pembaziran, gunakannya air. Kalau air memang satu komoditi yang sangat-sangat asing, yang suka tak dapat, kita kata memanglah, kita kata tak payah itu pun, kita tayamum pun lagi bagus. Pasal apa? Air tu adalah sangat-sangat sedikit misalnya. Jadi kita kata itu masalah lain. Tapi kita cakap seolah-olah biasa, tak ada masalah. Air pun kita basuh pun kita tak basuh seperti basuhnya orang yang buka air besar-besar basuhnya tu gitu, tak. Tendang air bagaimana yang ada pernah cakap tendang air. Bukan gitu. Kita kata biasa wuduk yang mana diajar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita kata dia adalah lebih utama, apa dalilnya? Dan lebih, kalau memang kita kata, kalau kata lebih utama bahas menyapu, apa menyapunya, kita kata daripada dalil perintah tadi, ya muruna, kan? Maksudnya diturunkan daripada wajib itu kepada sunat. Cuma kita nak katakan, adakah betul menunjukkan dia sunat sehingga memakainya lebih utama daripada tidak memakainya? Di sini nak buat pertanyaan. Kondisi seorang. Okay, jadi itu adalah rukhsah misalnya kita kata. Jadi kalau dalam masalah ini kita ringkaskan sekarang ni, bahawa di situ pertama kita ada pendapat Imam Syafi'i bahawa adalah afdalnya dibasuh dengan syarat dia tidaklah meninggalkan penyapuan dia ini sebagai tidak suka pada mengamalkan sunnah ini. Maknanya dia sebagai satu perkara yang kita lihat, yang apa namanya, satu syariat yang Allah Ta'ala kita tak mau amalkan ni. Maknanya kalau dia benci dengan ini, maka dia tak boleh. Tapi bukan raghbatan an, mana bukanlah kerana dia tak suka melaksanakan ni. Tapi kerana dia kita lihat dia lakukan atas sebab apa? Sebab air itu lebih utama daripada dia asal. Dia ambil pada dalil asal. Asal perintah pertama adalah basuh. Jadi basuhlah dikatakan dikedepankan dahulu. Mazhab Hanabilah mengatakan bahawa yang lebih utama adalah sapu. Dari lebih baik daripada di basuh. Jadi kalau kita lihat daripada sudut ini, dalam masalah ini mereka katakan bahawa seperti mana yang telah diterangkan tadi, sesungguhnya Allah suka kalaulah seseorang hamba itu mendatangi akan rukhsah yang telah diberikan. Bila kita datangkan dalil ini, jadi dalam masalah ini kita katakan bahawa seseorang itu, Ibnu Qayyim telah memberikan satu penjelasan yang lebih baik. Dijamakkan. Kita kata al-jamu aula minal ihmal. Jadi menjamakkan pendapat ini lebih utama daripada kita mentarjihkan salah satu daripadanya. Maknanya kalau kita kata, kalau kita itu sunat, mana kalau orang yang tidak beralas kaki itu, kakinya kita lihat tidak memakai apa-apa alas kaki, maka lepas dia ambil wuduk ni, maka lepas dia punya wuduk akan datang, haruslah dengan menyapu khuf. Ada lebih utama, mana lebih afdal baginya. Jadi dia kena usaha atas perkara tersebut. Tapi kalau lah misalnya kita kata orang yang mengatakan pula bahawa basuh lebih utama, mana mereka dah pakai lebih baik, kalau dia nak pahala lebih, dia buka, dia basuh. Dia kata afdal lah. Kalau kata afdal, mana sama-sama kedua ni ada lawazim ni. Ada lawazim mana sini, ada dia punya konsekuensinya, iaitu rentetan daripada kita katakan kedua-duanya. Kalau kita kata sunatnya adalah menyapa memakai khuf, maka selazimnya lepas kita lihat, kita haruslah banyakkan menyapu daripada membasuh. Kedua, kita lihat kalaulah kita katakan lazim adalah membasuhnya adalah lebih utama, maka kita akan katakan di sini bahawa seseorang hatta kalau yang membasuh yang menyapunya juga adalah lebih utama. Awak buka kasut awak, lebih awak basuh, lebih banyak pahala. Jadi kita ni dasar. Dia ni point eh. Tapi kita katakan di sini adalah tidak demikian, bahawa yang paling tepat adalah wallahu taala alam, sebagai Ibnu Qayyim mengatakan, dan Syekh Utsaimin juga menyetujuinya, mengatakan bahawa sunatnya bagi seorang yang memakai yang lebih afdal bagi mereka yang memakai khuf agar dia menyapunya, dan adalah lebih afdal bagi mereka yang tidak memakai khuf, ini memang tak pakai alas kaki, mereka membasuhnya. Tidaklah mereka bersusah payah untuk mengadakan memakai khuf atau yang menanggalkan khuf untuk membasuh sebagainya. Faham poin tak? Jadi dengan ini kita katakan ini lebih rajih daripada apa yang kita, kalau kita katakan daripada sudut yang pertama, iaitu kita kedepankan sapu atau kita kedepankan basuh. Wallahu ta'ala. Jadi di sini kita kata kita perlu kadang-kadang mengambil perhatian tentang bagaimana ulama khilaf. Dan sebenarnya kita lihat ada jalan keluar yang diberikan oleh ulama, sebagai ulama-ulama muhakkikin ini, mereka dapat melihat bahawa tidak ada percanggahan sebenarnya bagi mereka yang sedang pakai khuf sapu. bagi mereka yang tidak memakai khuf, tidak basuh. Jadi kita kata tak ada takalluf di sini. Takalluf mana? Pembebanan yang lebih untuk kita lakukan ini atau yang itu. Wallahu ta'ala alam. Di sini kita lihat, masuk kita kepada sebelum kita pergi, bagaimana pula menyapu ke atas khuf. Khuf ini dikatakan sebagai menyapu ke atas jawrabain. Jawrabain maknanya stokin. Bagaimana pula menyapu atas stokin? Sama. Apa dalilnya? Untuk kaki. Okey, dalam masalah ini kita lihat ulama telah sepakati bahawa sebahagian ulama telah sepakati bahawa boleh dianggap memakai stokin sebagai memakai khuf, dengan berdalilkan pendapat beberapa sahabat. Dia menyebutkan, Ibnu Munzir menyebutkan beberapa sahabat yang membenarkan atau membenarkan penyapuan atas jawrabain. Jawrabain maknanya stokin. Mereka adalah Ali, Ammar, Ibnu Mas'ud, Anas, Ibnu Umar, Al-Barra, Bilal, Ibnu Abi Aufa, Sahal, Ibnu Sa'ad radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi ini sahabat-sahabat yang melihat bahawa menyapu atas jawrab juga dibenarkan, sama seperti menyapu atas khuf. Jadi khuf ini penyapuan, khuf dibuat daripada kulit. Kalaulah jawrab, sama ada dibuat daripada apa? Kain atau suf atau apa-apa yang kita lihat yang boleh dibuat daripada menggantikan kulit tersebut. Dan ini juga adalah pendapat daripada daripada tabi'in. Yang daripada mereka itu adalah Atha' Al-Hasan, ini Hasan Al-Basri, Ibn Al-Musayyib, Ibn Al-Mubarak, Ibn Abdullah Ibn Al-Mubarak, Al-Thawri, Ishaq, dan Ibn Abi Yusuf, begitu juga Muhammad bin Al-Hasan. Sebagainya telah diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, dan Ibn Mughirah Ibn Syu'bah, bahawa dia telah menyapu ke atas jawrabain dan na'lain. Hadisnya, hadis daripada Abu Daud dan juga Imam Ahmad dan Tirmizi telah menyatakan bahawa Nabi SAW telah menyapu ke atas masaha, anna Nabi SAW masaha alal jawrabaini wa na'lain. Nabi SAW telah menyapu ke atas dua stokinnya dan juga dua kasutnya. Jadi kasut tadi kita masuk pada bab boot tadi. Itu juga kita kata jawrabain stokin tadi. Hadis ini Imam Tirmizi katakan hasanun sahih. Syekh Albani rahimahullah mengatakan bahawa rijaluhu kulluhum thiqat. Rijal ataupun perawi-perawi yang meriwayatkan hadis ini kesemuanya adalah thiqat. Thiqat mana? Yang boleh dipercayai. Dan ia mereka-mereka ini adalah semua perawi-perawi yang meriwayatkan kepada Bukhari dalam sahih-sahihnya. Sebagainya beliau berhujah. Jadi menunjukkan pada sini bahawa hadis yang ini juga hadis sahih. Jadi kita haruslah menerimanya. Jadi mazhab a'imah yang tiga melihat bahawa dalam mazhab ini, mazhab mereka boleh menyapu ke atas keduanya. Ini menyapu atas jawrabain. Begitu juga kita katakan di sini, ada sebahagian yang mana sebahagian orang mengatakan oleh kerana sapu atas stokin boleh, maka kalau pakai stokin yang tidak tipis langsung, yang kita kata macam warna kulit dan sebagainya, macam mana boleh tak? Yang kita kata apa namanya stokin tu, yang melekat kat kulit tu, adakah boleh kita gunakan yang mana kita kata begitu tipis dan dia, adakah kita boleh gunakan ni? Dia lah perempuan, Ustaz. Ya lah, kalau perempuan nak sapu juga, ada juga lelaki pakai. Ada lelaki yang pakai. Yang kita kata masalah, kita kata masalah kita akhir-akhir ni, lelaki-lelaki memakai pakaian perempuan. Sip. Jangan, boleh tak nak sapu atas khuf kita gunakan tu? Di sini sebahagian ulama Syekh Bassam Al-Bassam mengatakan, sebagaimana yang telah tersebar luas oleh sebahagian pelajar-pelajar agama, bahawa boleh menyapu ke atas stokin yang tipis yang betul-betul yang melekat betul, yang kira-kira apa namanya, skin tight, maka dia mengatakan bahawa ini adalah pendapat yang sangat asing daripada pendapat-pendapat ulama muslimin, kata. Maka perlulah diberikan perhatian. Jadi jangan, kalau kita katakan boleh pun, kita kata kadarkan lah, bahawa stokin tu memang stokin yang seolah-olah pakai stokin tu seperti tak pakai stokin. Sapu dah boleh rasa dunia air. Apa perlu sapu lagi, kan? Jadi bukan sapu, basuhlah sudah. Kita kata lebih baik, lebih utama. Kerana dengan itu kita katakan, dengan dasar ini, janganlah basuh dengan stokin yang seperti itu. Kalau stokin kita kata tak begitu tebal, tak begitu tipis, tapi ada ketebalannya, okeylah, tak masalah. Memang kita kata tak masalah. Cuma kalau dimaksudkan stokin yang tadi kita kata, yang bukan sekadar stokin sekarang yang skin tight, seluar pun sekarang dah skin tight. Allah mustahil. Semoga Allah berikan kita taufik. Dan inilah masalah-masalah yang kita katakan, sehingga sebagian orang memakai seluar ini dah kata tutup aurat. Sebenarnya belum tutup aurat lagi, kan? Jadi sebenarnya kita kata, apabila Allah, Nabi SAW menerangkan bahawa wanita-wanita yang memakai pakaian dia telanjang, ulama telah mentafsirkan di antaranya adalah memakai pakaian yang kita lihat begitu ketat sehingga membentukkan jasadnya, tubuhnya, sehingga kalau orang lihat dia seolah-olah macam tak berpakaian. Dan kita kata ini bukanlah menutup aurat. Jadi kita nasihatkan para muslimin dan muslimat khususnya, kita lihat sekarang ini banyak terdedah dengannya, agar jangan mengenakan pakaian seperti ini dengan merasakan dia telah menutup aurat dengan sempurna. Kerana dia sebenarnya belum lagi menutup aurat dengan sempurna. Sebagaimana kita tahu, menutup aurat dengan sempurna itu perlulah menjauhkan daripada, pertama sekali, dia tidak bolehlah jarang. Kedua, dia mestilah luas, lebar, luas dan apa kita kata, longgar dan tidak ketat, dan juga kita katakan dia tidak menarik perhatian orang ramai. Jadi dengan itu kita katakan pentinglah seseorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wataala ini, dalam melaksanakan ini perlulah dia bertakwa dalam mentaati Allah. Dan kita masuk dalam bab ini juga bertakwa dalam dia nak menyapu atas khuf. Jangan anggap bahawa dengan kita terus mengatakan menyapu atas stokin boleh, maka ini pun stokin, selagi dinamakan stokin, kita sapu juga. Wallahu ta'ala alam. Jadi ini saja yang kita dapat sentuh dalam bab atau bas masalah kita dalam dalam bab menyapu atas khuf. Minggu depan kita akan pergi kepada bilakah kita mula untuk menyapu, atau bila kita mulakan untuk mengira sapu tersebut. 3 hari dia punya countdown bila. Macam mana kita lihat. Jadi dengan itu perlulah kita memahaminya agar kita tidak salah faham dalam mengaplikasikan hukum tersebut. Sekiranya kita lakukan misalnya tidak tepat, kita akan, walaupun kita dah tak boleh menggunakan, misalnya tak boleh lagi menyapu khuf kita menyapu lagi. Sebenarnya dah tak boleh, dah perlu kita perlulah berwuduk kembali. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala ali Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.